Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video perdana atau video pembukaan dari pembacaan kitab Al-Wafi, Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi ini ditulis oleh dua orang ya, dua doktor, yaitu yang pertama bernama Mustafa Bugo, yang kedua bernama Muhyiddin Mistu. Jadi dua pengarangnya dua ya. Jadi untuk profil atau atau sejarah singkat dari pengarangnya tidak saya ceritakan ya. Karena selain menyingkat waktu juga saya tidak terlalu tahu dengan profil mereka berdua. Jadi ini langsung saja saya baca. Ini pendahuluan dari dua penulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang diucapkan oleh orang-orang yang bersyukur kepadanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatalil alamin. Dan rahmat serta pengagungan Allah beserta penghormatan Allah semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad yang diutus Allah untuk merahmati, untuk memberi kasih sayang ke seluruh alam semesta. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Dan semoga diberikan pula kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Wa man ihtada bihadihi wa amila bisunnatihi ila yaumiddin. Dan semoga salawat dan salam juga diberikan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat datang. Wa ba'du, setelah mengucapkan atau setelah menulis basmalah, hamdalah dan salawat, kemudian musonif ini menceritakan ya, mengapa penulis mensarai atau menjelaskan kitab Arba'in An-Nawawi. Fa inna min fadlillahi ta'ala alaina an waffaqona lil amal fi ta'lifi kutubil haditsil muqarrarah fil madaris asy-syar'iyyah bi marhalataiha al-i'tidadiyah wa tsanawiyah. Jadi di sini musonif memberitahukan bahwasanya termasuk anugerah besar yang diberikan Allah kepada penulis ini adalah Allah mentakdirkannya untuk bisa menulis hadis, ya, menulis kitab hadis, menulis buku hadis yang diajarkan di madrasah atau yayasan pendidikan, ya, yayasan pendidikan agama yang buku atau kitab itu diajarkan di dua tingkatan sekaligus, yaitu di tingkatan iktidadiyah. Iktidadiyah itu ya tingkatan sebelum kelas 1 ya. Kalau kita ya TK, maksudnya persiapan, dan juga tsanawiyah. Jadi buku atau karangan beliau ini dibaca atau digunakan untuk pelajaran di tsanawiyah dan juga iktidadiyah. Walakot liftu intibahana athna asarhina sarhana 280 ya. Jadi samanin wa mi'aten hadisan muwaza'an ala sufufi as-sittah anna mu'allifi kutubi al-masadir al-hadithiyah min ulama inal afadil atlaku ala adatin minal ahadith an-nabawiyah annaha ahadithu kulliyatun jami'ah. Jadi penulis ini sebenarnya sebelum menjelaskan atau mensarai kitab Arba'in Nawawi, beliau juga sudah punya tulisan sebelumnya tentang hadis, yaitu beliau pernah mensarai atau menjelaskan hadis yang berjumlah 280 Dan itu terbagi dalam 6 barisan ya. 6 barisan maksudnya ya, mungkin 6 jilid ya, mungkin 6 jilid. Dan di saat beliau menulis kitab, menjelaskan beberapa hadis itu, ternyata ada komentar dari penulis-penulis yang lain. Jadi di tempat beliau itu ada penulis kitab hadis ya, penulis kitab hadis-hadis yang menjadi acuan dalam hukum Islam, yaitu para ulama di daerah itu. Mereka berkomentar atas beberapa hadis yang disarai oleh penulis. Komentarnya adalah hadis-hadis ini adalah hadis yang menjadi pokok agama Islam, hadis yang cakupannya mencakup hampir seluruh semua hukum-hukum dalam agama Islam. Jadi dari 280 hadis ini ada beberapa hadis yang memang hadis itu menjadi pokok ya, menjadi dasar dari agama Islam. Li'anna 'alaiha madarul Islam au nisfahu au tsulutsahu au rubu'ahu. Karena di dalam hadis itu di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Jadi sumber atau pokok dari agama Islam terdapat dalam hadis itu. Atau ada yang mengatakan tidak seluruh Islam, tapi separuhnya, separuh Islam ada di hadis itu. Ada juga yang mengatakan sepertiga Islam, ada yang mengatakan seperempat Islam. Jadi intinya adalah ada sebagian ulama yang ulama itu benar-benar ulama ahli hadis ya, yang mengatakan di sebagian hadis ada hadis yang memang menjadi dasar agama Islam. Fahadza kana yaj'aluna natawaqqafu inda ba'dihā lil ilmam bima'aniha fatrata atwal wa nabdulu fi syarhiha inna yata'akbar. Dan hal ini yang menjadikan penulis berpikir keras ya, berpikir keras dan merenungkan makna-makna hadis yang dijelaskannya itu. Dan itu direnungkan cukup lama ya, di waktu yang lama. Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama tadi, beliau berusaha keras menjelaskan isi tentang hadis itu. Wa bada'a tatakawwanu ladaina khattatun mutakamilah li jam'i hadhil ahadits al-kulliyah wa syarhiha. Lalu setelah musonif atau penulis berusaha memahami dan menjelaskan hadis itu, jadilah satu tulisan lengkap yang mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi pokok agama Islam beserta dengan penjelasannya. Walakin sodako man kola lam yatrukil awwalu lil akhir syai'an. Akan tetapi walaupun musonif sudah menulis satu buku yang dianggap sangat penting sekali, tetapi memang benar sekali seorang yang mengucapkan orang-orang dahulu itu tidak meninggalkan sedikit pun untuk orang-orang setelahnya. Maksudnya semua tulisan yang ada saat ini itu hakikatnya sudah dihabiskan oleh orang-orang zaman dahulu. Lam yatrukil awal lil akhiri syai'an. Faqat wajadna al-imam al-hafid Abu Amr bin Ibni Salah al-Mutawaffa tahun 643 ya. Thalas wa arba'in wa sittimi'ah rahimahullah ta'ala amla majlisan sammahu ahadis al-kulliyah. Ternyata hadis yang dikumpulkan oleh musonif ini, oleh penulis ini, itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah ditulis oleh ulama lain, yaitu Al-Hafidh Ibnu Shalah ya, yang wafat di tahun 643 Hijriah. Ibnu Shalah ini mendirikan satu komunitas atau satu majelis yang dinamakan Ahadis Al-Kulliyah. Ahadis Al-Kulliyah. Jam'a fihil ahadisa al-jawami allati yuqal inna madaruddin 'alaiha. Di dalam majelis itu Ibnu Shalah mengumpulkan hadis-hadis yang isinya mencakup seluruh pokok-pokok agama Islam. Hadis yang dikatakan bahwa hadis itu adalah sumber atau pokok dari ajaran agama Islam. Wa makana fi ma'naha minal kalimatil jami'ah al-wajizah. Dan juga hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Shalah adalah hadis-hadis yang tulisannya atau redaksinya itu singkat, tapi maknanya sangat luas sekali. Fasta malat majlisahu ala sittatin wa isrina hadisan. Kemudian majlis atau komunitas yang dibangun oleh Ibnu Shalah itu menghasilkan 26 hadis ya. Jadi Ibnu Shalah itu mensortir atau menseleksi beberapa hadis, kemudian hasil dari seleksi itu hanya menyisakan 26 hadis saja ya. Jadi ada 26 hadis yang 26 hadis ini menjadi dasar atau menjadi pokok dari agama Islam. Summa, ini kelanjutannya ya. Summa innal imam an-Nawawi rahimahullahu taala akhadha hadil ahadits allati amlaha Ibnu Shalah. Lalu setelah era Ibnu Shalah, ada ulama lain yang bernama An-Nawawi ya. An-Nawawi yang sering kita kenal itu, yang sering kita kenal di fikih. Walaupun kita kenalnya di fikih, tapi ternyata beliau itu ahli hadis. Ada ulama setelah Ibnu Shalah, yaitu An-Nawawi, yang mengambil hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Shalah. Wa adzafa ilaiha tamam matnaini wa arba'ina hadisan. Jadi hadis Ibnu Shalah tadi yang jumlahnya berapa tadi? 26 atau berapa tadi? Itu ditambah lagi oleh Imam Nawawi sehingga jumlahnya menjadi 42 hadis. Wa sama kitabahu bil arba'in. Dan hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Shalah dan ditambah oleh An-Nawawi itu dinamai dengan Al-Arba'in. Washtaharat hadhil arba'in wa kathura hifdzuhu wa nafa'allahu biha bi barakati niyati jami'iha wa husni qasdihi. Dan hadis arba'in ini sangat populer sekali ya. Sangat populer sekali dan banyak sekali orang-orang yang menghafalkan hadis ini. Dan buku atau hadis 40 ini sudah terbukti ya, Allah memberikan kemanfaatan untuk 40 hadis ini atas tulisan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi disebabkan keberkahan niat dari penulis hadis ini. Jadi niat dari An-Nawawi dan Ibnu Shalah, kebaikan niat itu, kebaikan tujuan itulah yang menyebabkan Allah yang menyebabkan Allah memberikan keberkahan pada tulisan beliau. Wa akbala alaiha masyahirul ulama bisarhi wa ta'lif, dan para ulama-ulama yang masyhur, para ulama-ulama setelah mengetahui ada 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, mereka mensarai ya, menjelaskan dan juga berusaha untuk ikut andil dalam karangan itu. Hatta adal ulama ulaha khamsina syarahan bil lughatil arabiyyah, sehingga ada ulama yang menulis ya, yang menghitung ya, menghitung syarah atau kitab yang menjelaskan hadis arba'in itu berjumlah 50 syarah. Jadi ada 50 syarah berbahasa Arab yang menjelaskan kitab arba'in. Ba'duha apa ini? Tubi'a wa aktsaruha la yazalu makfudan aw mahtutan. Sebagian dari 50 syarah ini ada yang sudah tercetak, ada yang sudah tertulis ya. Tapi kebanyakan banyak yang hilang ya, banyak yang hilang, dan ada juga yang masih berbentuk manuskrip ya, manuskrip atau cetakan asli dari tulisan asli dari penulis ya. Jadi 50 syarah ini tidak semuanya beredar di kalangan kita, tidak semuanya di apa itu dicetak dan disebarkan, tapi ya, ada juga yang hilang dan masih berbentuk manuskrip. Demikian pendahuluan Kitab Arba'in. Ini pendahuluannya belum selesai ini ya. Karena sudah cukup panjang penjelasannya, jadi disambung di video setelahnya saja.